Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi akramana bihubbil ulama'i wa mujalasatil ulama'i wa salatullahi wa salamuhu ala Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmi an-nafi' wal amal bihi wa akrimna ya Rabbana bil julusi ila ahli al-ilmi wal istifadati minhum wa akrimna ya Rabbana bimahabbatihim usurna yawm al-qiyamati ma'a zumratihim ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Pesan yang amat indah untuk diri kami pribadi dari yang mulia al-allamah Sayyidi Syekh Muhammad Darwish. Pesan dan perlunya bukan untuk kita dengar akan tapi untuk kita rasakan. Alangkah banyaknya telinga bisa mendengar, tapi apakah hati sudah merasakan sebuah pesan? Dan itu adalah hak. Zaman-zaman rusak, godaan luar biasa dahsyat. Kesesatan akhlak, kesesatan akidah berada di mana-mana. Merusak keluarga kita, keluarga ahli iman. Dan bentengnya adalah tadi yang disebutkan oleh beliau, mujalasatul ulama. Senang duduk dengan para ulama, dekat dengan para ulama. Dan alhamdulillah, hari ini kita dikirim oleh Allah, seorang alim. Kita melihat wajah seorang alim, wajah beliau. Dan kalau kita runtut ke atas, beliau adalah seorang alim yang pernah melihat guru-guru beliau. Dan seterusnya melihat guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu memang kita menanamkan di diri kita dan juga anak-anak kita kecintaan dan penghormatan kepada ulama. Kalau tadi dikisahkan seorang imam besar, Imam Taqiyuddin As-Subuki Al-Walid. Orang besar bahkan dikatakan memang beliau adalah seorang mujtahid. Hanya tawaduknya ahli. Ulama-ulama dahulu adalah beliau selalu bertawaduk di hadapan para ulama yang lainnya. Bagaimana kisah beliau tadi disampaikan bahwa melihat satu orang. Karena beliau itu Imam As-Subuki, Taqiyuddin As-Subuki, orang yang sangat mencintai Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah sebelumnya dan jauh. Jadi beliau begitu cinta dan hormatnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi itu bukunya yang kita baca, Riyadhus Shalihin. Bayangkan gimana tingkat penghormatan dan kecintaan gara-gara dengar satu orang awam, orang biasa, bukan simbol ilmu. Orang biasa, cuman dia pernah bercerita, dengar bahasanya, aku suatu ketika pernah tanya kepada Imam Nawawi. Bayangkan. Di saat seperti itu, Imam Taqiyuddin As-Subuki hatinya yang tergerak. Hatinya yang mendengar sebelum telinganya. Orang ini pernah bertanya. Kalau pernah bertanya, berarti pernah adep-adepan dong. Pernah lihat wajah Imam Nawawi dong. Langsung hatinya yang mendengar sebelum telinganya. Berbalik menghadap kepada orang tersebut. Kalau begitu aku tidak layak naik kendaraan ini. Sementara dia ada di bawah. Penghormatannya seperti itu. Akhirnya beliau turun dan orang itu dinaikkan. Kenapa? Gara-gara dia pernah melihat wajahnya Imam An-Nawawi. Begitulah makna kecintaan kepada para ulama. Harus kita bangun di anak-anak kita. Sekarang zaman-zaman rusak. Kadang anak tidak pernah dikenalkan kepada ulama. Tidak dikenalkan kepada ulama, tidak diajari untuk hormat kepada ulama. Kalau zaman dulu kita masih ingat bagaimana kita diajari oleh orang tua kita, kalau ada kiai datang, ulama datang, habib misalnya, kita diupayakan untuk bisa datang bersalaman, cium tangan, kemudian kalau ada makanannya sisanya, keberkahan dan macam-macam, ditanamkan. Kalau kita hari raya pun harus kedatang para ulama lebih dahulu, kalau mau ujian kita minta doa, pak dikit-dikit sakit pun minta doa. Ini sudah mulai luntur dan mulai hilang. Bersama hilangnya kebiasaan ini berarti hilangnya makna kecintaan kepada ulama. Alhamdulillah hari ini kita diingatkan. Cinta kepada ulama, nah ini penting sekali. Duduk dengan para ulama adalah benteng bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu bertemu dengan ulama-ulama. Dan lebih khusus lagi ulama yang dimaksud adalah tadi disebutkan dalam mukaddimah yang beliau sampaikan adalah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, maka fajalisil faqiha, duduklah engkau dengan orang faqih, alim yang ngerti ilmu syariat, halal haram. Bukan yang hanya bisa ngomong, tapi harus ngerti halal haram dan ngerti mengarahkan dirimu kemana. Bukan omong-omong saja. Sebab kalau hanya berbicara, itu belum tentu akan. Tapi yang faqih, artinya memang alhamdulillah kita datangi, beliau adalah seorang faqih. Dan ulama-ulama, masya Allah banyak, alhamdulillah. Hanya yang harus diperhatikan di situ makna faqihan, artinya yang ngerti yang kamu lakukan itu halal dan yang kamu lakukan itu haram. Sehingga kalau kita melakukan kesalahan, diingatkan. Kalau dia adalah seorang faqih, guru tersebut, alim tersebut, ini loh faqih, ini penting. Orang yang punya ilmu, yang mengajarkan kepada kita mana yang halal dan mana yang haram. Karena apa? Langkah, perilaku, perjalanan hidup kita ini antara halal dan haram, antara halal dan haram. Kalau tidak halal masuk bab haram, kalau tidak halal masuk bab haram. Sehingga kalau tidak punya ilmu maka sangat berbahaya, bisa jadi kita terjerumus di dalam keharaman tanpa kita sadari. Maka perlu sekali belajar dan bersyukurlah kepada Allah, kata beliau tadi, kita masih dimudahkan untuk bisa duduk di majelis-majelis ilmu. Ini tanda kita dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah. Dan datanglah dengan hati. Tidak cukup kita datang dengan jasad kita. Datanglah dengan hati. Bahwasanya kita di sini untuk menuntut ilmu. Dan kami ingatkan di beberapa tempat bahwasanya mulianya majelis ini bukan karena seorang guru atau seorang ustaz yang mengajar, akan tapi kebersamaan kita kumpul di tempat inilah yang menjadi tempat ini mulia juga. Sehingga majelis ilmu yang disebut sebagai taman surga, majelis ilmu yang disebut sebagai jalan menuju surga, maka ini adalah karena adanya kita semuanya. Maka semuanya ini akan dimuliakan oleh Allah. Dan akan satu rombongan nanti insyaAllah di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dengan guru-guru kita tadi, dengan Fadilat Syekh Muhammad Darwis. Dan para ulama-ulama yang lainnya. Dan juga di sini ada mata rantai yang tidak ada hentinya. Anda mengambil dari seorang guru, guru Anda mengambil dari gurunya nanti bergandengan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang perlu adalah hati, dan jadikan kecintaan Anda menghadiri majelis yang semacam ini dengan penuh kerinduan. Dan makna rindu dan cinta itu apa sih? Bukan kalimat yang terucap, akan tapi perlu diuji juga. Bagaimana? Kalau sudah kita mencintai majelis yang semacam ini, harus kita nomor satukan dong. Apapun bentuknya harus saya geser. Enggak boleh menggeser jadwal saya untuk ngaji, untuk menghadiri majelis ilmu. Dan kita hari ini lihat. Mengumpam baca kitabnya Imam Nawawi. Kalau tadi disebutkan orang lihat, orang yang lihat Imam Nawawi. Kita akan membaca apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka jangan sampai kita nomor duakan hal-hal yang semacam ini. Majelis ini kita nomor satukan. Sebisa mungkin tidak, aku harus nomor satukan majelis yang semacam ini. Karena inilah yang menyelamatkanku. Karena inilah yang menghantarkanku ke surga Allah. Baik, terima kasih kita kepada Allah. Tadi dikirim seorang guru yang mengingatkan kita akan hal ini, dan mungkin kita sudah tidak pernah mendengar nasihat-nasihat semacam itu. Kecintaan kepada ulama, sering duduk di majelis para ulama. Baik, kita langsung saja kepada hadis, kepada Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala babun nahyi an tawliyatil imarati wal qada'i wa ghairihima minal wilayati liman sa'alaha. Babnya ini pengulangan kepada makna yang pernah disampaikan, menunjukkan begitu pentingnya untuk kita ketahui bab tentang larangan untuk memberi jabatan kekuasaan kepada orang yang meminta. Au harisa 'alaiha, atau orang itu memang tidak minta tapi bisa membaca, mungkin kita bisa merasa kalau dia itu tamak, rindu untuk mendapatkan jabatan, fa'arrada biha, sehingga perilakunya itu ya mengarah ke sana, biarpun tidak diucapkan tapi secara tersirat kita bisa membaca kalau dia itu menginginkan jabatan, cinta pangkat. Kalau ada tanda-tanda saja loh ya, minta terang-terangan atau ada tanda-tanda saja dia senang jabatan, enggak boleh kita ngasih. Karena orang tersebut dikatakan oleh para syurah hadis, ya kalau yang minta ini pasti yang dimaksud adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk umat, jangan kau kasih. Minta jabatan, apakah jabatan, apa saja jabatan, qadhi, seorang hakim, atau bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, pokoknya kalau minta jangan dikasih. Dan itu adalah larangan yang disampaikan oleh Nabi, Nabi pendidikan ini untuk kita, dan harus waspada di dalam hal ini. Wa Nabi Musa al-Ash'ari, ini diriwayatkan oleh dari Sayyidina Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala takhaltu 'ala an-nabi, suatu ketika aku masuk ke tempatnya Nabi berada, ke tempat yang Nabi ada di situ. Ana wa rajulani min bani ammi, aku datang dengan dua orang dari keluargaku, keluarga dari pamanku. Wa qala ahaduhuma, salah satu dari orang yang aku bawa ini tiba-tiba bertanya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amirna, jadikan aku pemimpin, ala ba'di ma wallakallahu azza wa jalla, ke sebagian tempat yang memang Allah telah berikan kepadamu. Nabi Muhammad kan pemimpin tertinggi di dunia dan di akhirat, jadi maksudnya kamu kan punya link kemana-mana ya Rasulullah, berilah saya wilayah untuk jadi kuwu kek atau jadi apa, minta ke Rasulullah begitu. Maka qala al-akharu mithla dhalik, yang sampingnya juga begitu, ngomong yang serupa. Faqala, Nabi menjawab, inna, sesungguhnya kami, aku, wallahi demi Allah, sampai bersumpah. Nabi sampai bersumpah, lan walli, kami tidak akan memberikan jabatan hadzal amala, tidak memberikan, lan walli, tidak akan memberikan hadzal amala, pekerjaan ini atau jabatan, ahadan, kepada siapapun sa'alahu, yang meminta. Au ahadan, atau seseorang yang harisa, menginginkannya, minta atau tidak minta tapi tampak dari dirinya itu keinginan untuk menjadi pemimpin, maka tidak akan aku kasih. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka dari itu Anda jangan memberikan kepada orang yang meminta, karena mereka meminta kepada kita misalnya, tidak ya, apalagi mintanya pakai bayar, wah jangan lagi itu. Mintanya pakai, makanya sudah kami tahu kalau seandainya ada calon bupati kok nyumbang pondok, besok langsung enggak boleh dipilih gitu. Makanya biar aman enggak usah nyumbang pondok kan gitu ya. Biar sih tahu saja. Nah, makanya dan makanya kita enggak akan memilih orang yang pokoknya yang minta tidak akan dikasih. Terang-terangan biar enak, kita enggak usah diam, biar aman. Kalau ada nanti calon pejabat kok datang ke pondok kok bantu dan sebagainya, kalau itu besok ada pengumuman, jangan dipilih dia. Biar enak kita sudah. Alhamdulillah pondok berjalan lancar dengan para kasih-kasih Allah yang bantu di sini. Hah? Enggak pakai yang begitu-begitu, subhanallah. Semuanya berjalan, anak-anak juga makan 3 kali, pakai nasi juga. Ini pun majelis juga jalan ya. Enggak perlu kita. Karena apa? Nabi melarang, bagaimana kita akan memilih? Dengar begitu aman nih sudah, enggak usah ngasih nih anak. Harus, memang kita harus jaga diri kita sendiri. Karena takut terbeli hati kita, na'udzubillah. Kalau sudah diberikan terbeli nanti, kayak enak enggak milih ya. Maka kami pernah sampaikan, Buya gimana ini duitnya sudah saya terima ini. Habis lagi, saya pengen tobat. Tobatnya gampang. Tobatnya karena kamu sudah nerima, tobatmu tidak boleh milih. Yaitu tobatmu, selesai sudah. Nah ini, maka ini saya sampaikan di mana, tobatmu adalah apa? Tidak memang, sudah. Kalau tobatnya benar-benar dua, kembalikan duitnya. Tapi kalau sudah terlanjur habis, jangan pilih dia, itu tobatmu. Kalau kamu nerima duit sambil milih, dua dosa, pilih mana? Yuk. Ini musibah. Musibah zaman sekarang, musibah kita ini, sudah dibeli hati kita dengan hal-hal yang semacam itu. Selesai kita. Ini sudah selesai, kita akan masuk bab baru lagi, bab tentang al-haya, dan mungkin tidak bisa selesai pada pagi hari ini. Al-haya, babul haya wa fadlihi, kitabul adab. Ini sudah masuk bab adab akhlak. Ini bab yang berat-berat, tegas-tegas, sudah selesai. Sekarang mulai bab yang lembut-lembut, yang indah-indah. Sebab harus digabungkan antara yang tegas, baru nanti dibungkus dengan keindahan. Akhlak al-adab. Kitabul adab. Ini bab, ini kitab tentang tata krama. Babul haya'i wa fadlihi wal hadfi 'ala at-takhalluqi bihi. Ini bab tentang budaya malu dan keutamaannya malu, dan himbauan agar kita berusaha untuk berakhlak, melatih diri kita takhalluq untuk berakhlak. Berakhlak dengan akhlak haya tadi, malu tadi. An Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, marra ala rajulin minal ansari, suatu ketika bertemu dengan orang Ansar, melewati satu orang Ansar, ya'idu wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i, nasihati saudaranya tentang malu. Rupanya satu orang Ansar lagi nasihati saudaranya. Saudaranya itu ini bersama Rasulullah ini. Rasulullah melewati satu orang Ansar, orang di Madinah sana. Rupanya orang ini lagi nasihati saudaranya. Orang ini lagi nasihati saudaranya masalah malu. Yang dinasihati rupanya pemalunya berlebihan. Orangnya malu sekali. Punya malu, pemalu. Kamu jangan malu-malu terus gitu. Malu, malu, malu, semuanya malu. Ini malu, ini malu. Kamu enggak bisa ngapa-ngapain nanti mulanya malu. Nah itu. Akhirnya apa? Nabi mengatakan, "Dakhu." Ya, biarkan. Biarkan orang itu dengan malunya. Rasa malu itu biarkan. Fa innal haya'a minal iman, sebab rasa malu adalah termasuk daripada keimanan. Nah ini malu. Wa Imran ibn Husain, dari Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah bersabda, al-haya'u, rasa malu itu, la ya'ti, tidak akan datang kepada seseorang illa bi khairin, kecuali membawa kebaikan. Tidak ada rasa malu yang dititipkan oleh Allah ke hati seseorang kecuali akan membawa kebaikan. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayatin li muslimin, dan khusus riwayat dari Imam Muslim, nasnya begini, teksnya bunyinya, al-haya'u khairun kulluh, rasa malu ini adalah mencakup segala bentuk kebaikan. Awqala al-haya'u kulluhu khair, rasa malu ini kebaikan semuanya. Rasa malu adalah baik. Nanti akan kita jelaskan bagaimana rasa malu yang sesungguhnya, supaya orang tidak salah malu. Wa Nabi Hurairah, dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una, iman itu ada beberapa cabang, 70 lebih cabang-cabang keimanan. Abid'un wa sittuna syubah, atau 60 lebih, pokoknya ada cabang-cabang keimanan. Fa'afdaluha, paling agungnya adalah qawlu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha Allah adalah cabang keimanan. Jadi ada pohon keimanan, ada cabang-cabangnya, di situ ada la ilaha Allah, ada macam-macam kebaikan-kebaikan. Paling agungnya adalah la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling kecil, bukan paling rendah, paling kecil tapi iman, paling adna, paling kecil, paling ringannya adalah imatatul adza anit tariqi, mengambil kotoran yang ada di jalan. Kotoran itu yang mengganggu orang muslim yang berlalu, apakah itu duri atau batu sandungan, pokoknya batu yang membuat macam-macam, apa sampah. Ini adalah termasuk cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, termasuk rasa malu adalah cabang-cabang keimanan, bagian daripada keimanan. Ayo kita amalkan ini, yang ringan-ringan. Makanya jangan sampai dimanapun kita berada, meninggalkan sampah. Mestinya kita yang memungut sampah, biarpun kita bukan buang sampah, paling tidak saya dapat apa hala deh. Maka para ulama mengatakan di saat kita mengut sampah atau menyingkirkan duri itu, agar kita mengumpulkan paling agungnya cabang keimanan dengan paling ringannya cabang keimanan, sambil memungut sampah atau menyingkirkan duri, kita mengucapkan la ilaha illallah. Jadi sambil memungut mengucapkan la ilaha illallah, lakukan itu semuanya. Lah kalau suka membuang sampah sembarangan nih, wah ini gak ngerti cabang keimanan. Kalau kemarin mah boleh-boleh saja dimaafin. Nah, sekarang sudah mengaji ya jangan. Dimanapun kalau kita melihat dan mungkin kita untuk mengambil. Sampai ada sebagian orang yang sungguh karena pengen imannya sempurna, dia selalu bawa plastik kresek di sakunya. Kalau ada sesuatu pokoknya saya dalam perjalanan harus mengambil. Sampai dibatasi, tidak boleh kurang dari 21 sampah. Jadi saya pulang, pokoknya ngambil, harus. Ini coba, kita harus begitu. Jangan tentang-tentang bukan sampah saya. Sekarang sampahku saja berserakan, ini kan gak boleh. Jadi ini termasuk pendidikan dari Nabi SAW, dan Nabi mengajarkan keindahan, kebersihan. Bukan urusan sampah, sampah, duri, batu sandungan, pokoknya. Kita perlu kepekaan yang demikian ini. Dan ini kepekaan ini kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan orang itu punya ilmu atau tidak. Kalau ilmu hanya di otak saja gak nyambung. Kita terharu suatu ketika melihat satu anak, kita naik kendaraan, ada anak naik mobil, tiba-tiba ada anak naik motor, modelnya sebenarnya model bukan santri, hanya gara-gara ada kayu menghalang itu tiba-tiba dia berhenti begitu, kita masih kejauhan, kenapa dia, rupanya hanya menyingkirkan begitu. Allah, subhanallah, ini adalah orang yang berkat taufik, kayu melintang di jalan, karena bisa saja kalau kayu ini ketabrak sebelahnya bisa naik begini lalu kena, disingkirin. Tapi coba berapa kali kita cuek dengan yang demikian itu, kita harus banyak tobat. Cabang iman kita banyak yang patah, cabang iman kita banyak yang runtuh. Kita ini gak peduli dengan urusan sampah, gak peduli dengan urusan batu sandungan, tidak berurusan dengan duri-duri. Kadang-kadang makan pun buang sampah, apalagi kulit pisang. Kelihatannya si kulit pisang dosanya bisa gede. Kulit pisang kita taruh pinggir jalan, orang kepleset, jatuh, ketabrak mobil, mati. Hah, ini kamu yang buang pisang kulit sampah tadi. Jangan main-main, maka harus hati-hati. Imatatul adza. Kelanjutannya adalah apa? Wal haya'u, rasa malu. Al-bid'u bi kasril ya'i wa yajuzu fathuha. Al-bid'u au bat'u. Ya. Karena 3 sampai minat tadat ila asyrah. Kalau saya ada albit'u 60 lebih. Antara 3 dengan sampai 10. 63, 64, 65. Jadi cabang keimanan ada 60 atau 70 lebih. Wa syu'batu al-kit'ah. Al-khoslatu. Wal-khoslatu. Ini ya patong, sepotong. Jadi iman itu adalah macam-macam banyak. Ada potong-potongan keimanan. Maksudnya ada cabang-cabangnya begitu. Ini ada cabang yang paling gede, ada cabang-cabang yang biasa. Termasuk yang paling kecil adalah mengambil. Tapi cabang iman, kalau sudah namanya iman, mahal, gede. Maksudnya begini loh. Emas paling kecil ya, gitu, emas ya, tetap emas kan gitu. Jadi kalau kerikil paling gede, gunung ya. Kerikil paling gede, batu ya, tetap batu. Tapi emas yang paling kecil adalah misalnya segede ini. Ini paling kecil ya, kan sudah gede. Apalagi ini bukan emas lagi, iman. Kalau sudah dikatakan paling kecilnya dalam keimanan, bukan kecil lagi karena iman. Maka jangan meremehkan hanya gara-gara paling kecilnya iman. Ya kecil loh, ini iman loh, paling kecilnya emas gitu loh, paling kecilnya permata kayak gitu, lebih dari emas, intan dan permata itu. Wal imatatu al-izala, imata itu menghilangkan atau menyingkirkan tadi duri-duri atau kotoran. Wal adha, sesuatu yang menyakit, mayu'zi, segala yang menyakitkan, membuat kehajarin, batu, syaukin, apa duri, tin, lumpur-lumpur licin, ramat, abu-abu yang bakal mengepul lalu merus, mengganggu pernafasan, qadharin, atau kotoran-kotoran yang bisa menjadikan orang terkena najis dan sebagainya. Wadhawidhalika. Ini termasuk cabang kemewan. Hadis yang terakhir baru nanti kita akan jelaskan tentang haya. Wa Nabi Sa'idin Al-Khudri, dari Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal 'adhra'i fi khidriha." Nabi itu punya rasa malu sangat tinggi, melebihi daripada malunya seorang gadis salehah. Gadis di tempat persembunyiannya. Ini dikatakan persembunyiannya kan tidak perlu malu, bukan gitu. Gadis yang tidak pernah urusan dengan laki-laki, gadis yang istimewa deh, anak yang selalu dipingit, tak taunya apa, dinikahkan dengan seorang laki-laki. Kalau ketemu pertama malunya kayak apa itu? Padahal itu suaminya ya, rasa malu pasti ada bagi suaminya di masih, wah mungkin rasa takut, rasa ini, gemeteran, keringetan, rasa malunya seorang anak gadis yang tidak pernah, mungkin dia selalu menutup auratnya ini. Jadi biarpun dia sudah suaminya, dia merasa karena sebelah lama ini belum jadi suamiku, maka dia punya rasa malu tinggi. Dan Nabi itu lebih malu daripada orang yang seperti itu. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu, kalau Nabi melihat sesuatu yang Nabi tidak suka, arafnahu fi wajhi, kami bisa melihat dari wajahnya. Ada perubahan di wajah Nabi jika melihat sesuatu yang Nabi ingkari, Nabi tidak senang. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi itu punya sifat yang sangat luar biasa, dia punya rasa malu. Qala ulama menyebutkan, hakikatul haya, hakikat rasa malu adalah khulukun, satu akhlak yab'athu, yang menjadikan orang itu, yang membangkitkan seseorang ala tarki al-qabihi, untuk meninggalkan sesuatu yang jelek. Jadi dikatakan yang namanya rasa malu itu adalah kekuatan di dalam dirimu, satu sifat yang ada di dalam dirimu yang menjadikan dirimu itu meninggalkan segala yang tidak baik. Wa yamna minat taqsiri fi haqqil haqqi, dan menjadikan seseorang itu tidak akan teledor di dalam menjalankan kewajiban kepada siapapun, apakah kepada Allah atau dengan manusia. Rawaina Nabi Al-Qasim Al-Junaidi, diriwayatkan dari Sayyidina Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid rahimahullahu taala, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, adalah imam dalam dunia tasawuf, seorang guru besar di dalam penggemblengan hati. Beliau mengatakan, al-haya'u ru'yatul a'la, rasa malu itu adalah bagaimana jika seseorang itu sudah bisa selalu dan selalu melihat nikmat Allah, baik nikmat yang bertebaran di kiri kanannya atau nikmat yang berada di dalam dirinya. Menyadari nikmat ini adalah bentuk dari rasa malu. Sehingga apa? Gini loh. Kalau orang sadar bahwasanya orang, kita manusia dengan manusia saja bisa buat contoh. Kita dengan orang yang selalu berbuat baik dengan kita itu gimana kira-kira? Apakah enak kita kurang ajar? Misalnya rasa malu. Kalau ada orang memberikan kepada kita sesuatu hadiah, coba, dia orangnya baik, memberi hadiah kepada kita. Apakah Anda tidak malu tiba-tiba langsung Anda merobek hadiahnya? Gitu. Anda tidak malu, Anda tidak menghargai hadiah tersebut. Dengan manusia saja kita bisa sopan santun ya. Memang banyak orang sopan santun dengan manusia bisa, tapi dengan Allah enggak sopan santun. Ini kan bermasalah. Nikmat Allah diberikan dan Allah melihat. Ini kan hati busuk, contoh saja orang dikasih makanan sama tetangga langsung dijemur, kasihkan ayam, kan nyinggung perasaan gitu. Memang ada katanya begitu, memang manusia enggak punya malu dia. Paling tidak kalau memang tidak boleh makan karena mengrizkinya apa ya, dijagalah hati. Jaga hati. Dengan manusia pun kita bisa. Dengan manusia kita bisa menjaga, tapi dengan Allah kita gampang. Enakan saja dengan Allah ini ya. Allah melihat, makanya lihat karunia yang Allah berikan kepadamu. Merenunglah akan nikmat Allah yang sangat banyak. Setelah kita, apa nikmat namanya dunia yang dimudahkan untuk kita, sementara orang lain enggak seperti saya, kemudian keluarga, anak, apapun ilmu, kesempatan. Mungkin Anda harus bersyukur, iya kita ini memang sama suami, bang, kita ini memang orang enggak mampu. Enggak punya duit, mau berangkat ngaji aja bingung kita ini. Tapi kita masih bisa sini, itu banyak orang duitnya banyak enggak bisa. Syukur, kan enak. Enggak mesti enggak punya duit, enggak. Bisa datang buktinya. Dan syukuri nikmat yang dilihat, karunia dari Allah. Nah ini Ru'yatut taksiri, kemudian selalu sadar akan kekurangan di dalam menjalankan kewajiban. Kewajiban mensyukuri nikmat Allah. Ini kata Imam Junaid. Faitawalladu bainahuma, maka dengan penggabungan melihat nikmat, kemudian kita menjalankan kewajiban, maka akan muncul halatan, satu keadaan yang hebat, dahsyat pada diri seorang, tusamma haya'an, yang diberi nama haya', rasa malu, wallahu a'lam. Nah, ini ada pembahasan masalah rasa malu. Malu itu kayak apa? Istahyu minallahi haqqal haya'. Nabi pernah menyebutkan, hendaknya kau malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya. Inna nastahyi, kami sungguh telah malu ya Rasulullah. Nabi menjawab, oh bukan begitu, kamu salah paham, bukan itu yang saya maksud malu. Malu itu adalah apa? Antahfadar ra'sa wa mawa'a, kau jaga kepalamu dan apa yang ada di dalamnya. Wal batna wa mahwa, dan perut dan yang ada sekitarnya. Rasa malu ini diajarkan Nabi, rasa malu itu lu itu lo, kau jaga kepalamu tuh dan isinya. Isinya kepalamu tuh apa? Pikiranmu tuh ngeres ndak? Matamu ngelihat apa? Mulutmu ngomong apa? Dengar apa? Itu baru malu. Lah kalau kau gunakan matamu lihat yang haram, kamu tidak punya rasa malu. Pikiranmu enggak karu-karuan, telingamu dengar yang haram. Nabi ngajari malu tuh itu. Rasa malu adalah begitu. Pokoknya ini. Wapun perut, apa yang masuk ke dalam perutmu? Dari riba, rebutan waris belum beres-beres, atau apa lagi? Haram, enggak peduli urusan ke haram, kamu enggak punya rasa malu. Dan apa yang ada sekitarnya? Ke bawah sedikit urusan syahwat. Kau gunakan untuk apa? Bagaimana kau melampiaskan syahwat? Bukankah Allah sudah ngasih jalan yang benar halal, tetapi kau melakukan yang haram, kau tidak punya rasa malu. Dan malu nanti ada martabatnya, ada malu kepada Allah, kemudian malu kepada Allah, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu melihat kepada kita. Allah tidak pernah tidur, tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah, baik itu yang kita lahirkan dalam perilaku kita, atau yang tersembunyi di dalam batin kita, Allah sungguh maha tahu. Tidak ada lintasan di dalam hati kita kecuali Allah tahu. Yang mengaku dirinya telah beriman kepada Allah, apa yang kau fahami, yang kau ngerti tentang Allah? Nah ini, kalau engkau betul-betul beriman kepada Allah, tentu kau akan berusaha untuk menjaga perilakumu agar tidak menjadikan Allah murka, tidak menjadi sebab Allah murka. Hatimu, lintasan hati, kebencian yang tertanam di dalam hati kita pun Allah tahu. Dendam yang tersembunyi di hati kita Allah juga tahu. Dengki yang ada di hati kita Allah tahu. Nah ini yang harus kita benahi, kita perhatikan. Rasa malu, kalau memang punya rasa malu ini, malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun engkau berada, Allah akan melihatmu. Tidak ada tempat yang bisa engkau jadikan untuk sembunyi. Kecuali apa? Kau bersembunyi dari dosa-dosa itu dengan cara kau berikan dosa itu kepada Allah dengan memohon ampun, minta maaf, beres, hilang nanti dosa itu. Kemudian ada malu kepada manusia. Malu kepada manusia penting. Harus ada malu dengan manusia. Kalau sudah tidak malu dengan manusia, ini repot lagi, ini lebih parah lagi. Kullu ummati mu'afa, umatku itu aman-aman saja, illal mujahirin, kecuali mereka itu yang terang-terangan melakukan keharaman. Kalau ada orang melakukan haram tapi diam lalu ngadu kepada Allah minta ampun, beres, akan diampuni. Tapi ada seorang hamba yang tidak pernah punya rasa malu, bahkan mungkin na'udzubillah, karena dia adalah kelasnya, kelas makhluk terhinakan dan terkutuk, kelas iblis, kelas syaitan. Siapa dia? Kalau melakukan kemaksiatan, dia sering cerita kepada orang lain. Bingung, dalam riwayat, al-mujahiruda biz-zina, orang terang-terangan dalam zina. Tapi secara umum adalah dosa. Dosa. Bagaimana dikatakan dia itu orang terang-terangan dalam bermaksiat? Dia melakukan kemaksiatan di malam hari, tidak ada orang yang tahu, esok harinya cerita, berbangga. Makanya kalau kita punya kawan sudah tidak malu bercerita maksiat, berarti kita telah salah pilih kawan. Atau Anda misalnya ada di antara kita sudah tidak malu lagi menceritakan tentang aibnya. Bahkan mungkin, mohon maaf ya, ini kawan itu penting sekali. Mungkin seseorang tidak akan mudah melakukan kemaksiatan jika dia sendiri. Karena apa? Khawatir kalau kawannya tahu. Tapi kalau sudah sama-sama tahu, aku sudah tahu dirimu, kamu tahu diriku, bebas nih mau kemana saja. Kan kita satu madhab. Kita madhab kita kan sama dengan iblis. Yuk kita nonton bareng yang haram ini, melakukan haram, sudah gak malu lagi. Ini berbahaya, maka rasa malu ini perlu dibangun. Rasa malu ini adalah rasa takut dihukum Allah melakukan pelanggaran. Ada rasa malu yang palsu, diisyaratkan oleh Nabi. Ada rasa malu yang palsu, yang tadi diisyaratkan, bukan itu malu. Ada rasa malu yang palsu itu adalah sebetulnya kesombongan yang tersembunyi, yang dibungkus dengan kalimat malu. gengsi pakai mobil ya, lama gengsi pakai motor kuno gengsi, pakai kerudung lecek gengsi. Kalau malu tuh lo pakai celana pendek itu malu, itu baru malu. Kalau pakai kerudung lecek saja ya nggak usah malu, menutup aurat kok, itu sombong. Makanya gengsi itu kan sebenarnya bahasanya kayak malu, gengsi dong, norak lu kampungan. Nah ini kan suara iblis itu. Suara iblis itu malu, bukan itu yang mesti malu, itu sombong yang tersembunyi. Jadi gengsi enggak, tak boleh gengsi. Saya tidak boleh malu kalau aku melakukan yang haram, malu kalau aku melanggar Allah, malu kalau aku melakukan dosa, malu, malu itu. Dan gabungan antara malu kepada Allah, malu dengan manusia, ini penting. Kalau sudah tidak malu dengan manusia, habis lagi. Maka terang-terangan, tidak malu dengan manusia, sudah. Sehingga ada orang yang sudah tidak malu dengan manusia. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang diuji dengan hilangnya rasa malu. Banyak wanita-wanita kita diisyaratkan para ulama. Pada zaman itu, zaman pensyarah hadis-hadis ini, wanita sudah tidak punya rasa malu. Kemudian dikatakan oleh ulama ta'khir. Sampai hari ini pun juga wanita tidak punya rasa malu. Dia menampilkan, menampakkan auratnya di depan manusia. Lekuk-lekuk tubuhnya di depan manusia. Tidak pernah rasa malu. Hilang rasa malu, bahkan mungkin bangga di saat diperhatikan oleh seseorang. Tidak pandang siapapun dia. Bahkan mungkin begitu dia tidak malunya, orang lihat pun malu lihat dia. Mulai dandan yang aneh, tidak tahu ditiru orang mana, gara-gara pergi kemana pulang sudah berubah, dandannya begitu. Orang sekampung malu juga. Lihat dia, cuman begitu tinggi tingkat pelanggarannya sampai sudah tidak malu lagi. Kita mohon petunjuk, semoga Allah berikan kepada beliau-beliau ini petunjuk. Jangan sampai terus dalam kehinaan. Termasuk di antara na'udzubillah ada wanita-wanita yang biasa untuk menjual diri, tidak malu lagi. Siapapun laki-laki yang berlalu, dia lambaikan tangan untuk memanggilnya, sudah tidak ada rasa malu lagi. Sesuatu yang harusnya tersembunyi seolah-olah ditempelkan di jidatnya. Ini loh aku, ini loh aku. Lihat, hilangnya rasa malu berbahaya. Apalagi jika hilang rasa malu ini dicabut dari seorang muslimah mukminah, maka alangkah banyaknya kehinaan yang dilakukan. Maka malu ini adalah benteng. Dikatakan al-haya'u khair kulluh. Nama rasa malu ada mengundang kebaikan. Maka ayo kita ukur diri kita. Sejauh mana rasa malu kita. Di saat kita melakukan dosa kepada Allah. Allah melihat kita loh ya. Manusia. Dan itulah hakikat nanti kalau orang sampai derajat sufi yang sesungguhnya itu kata Abu Yazid al-Bistami. Seorang sufi ahli tasawuf yang sesungguhnya yang sampai kepada Allah ini adalah yaitu. Lahir dan batinnya ini sudah sama enggak dengan manusia ini, bukan basa-basi, akhirnya bukan baik di depan orang lalu di saat sembunyi enggak benar, malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Gabungan malu kepada Allah dan malu kepada manusia, lautifa biqalbi amamal malak. Kalau seandainya hatinya dibuka di depan orang enggak malu lagi. Karena apa? Antara lahir dan batinnya sama, bukan menjadi orang munafik. Ayo kita semuanya ini belajar rasa malu, enggak usah gengsi ya. Maka kami juga selalu menghimbau untuk biasakan dengan kesederhanaan. Enggak perlu gaya-gaya. Kalau memang harus diberi oleh Allah baju yang compang-camping, bukan dibuat-buat, ya pakailah. Kalau harus pakai sepeda ondel atau engkol, pakai. Bukankah itu karunia dari Allah? Kalau harus jalan kaki, alhamdulillah ada orang yang susah jalan kok. Ayo. Jadi ingat, gunakan apa yang Allah berikan ini untuk yang Allah ridhai. Jangan kita gunakan untuk bermaksiat. Maka dari itu harus waspada kita. Kadang rasa malu yang dianjurkan Nabi ini sudah berubah makna. Memang kadang bahasa kita ini suka merubah makna kok. Wong kuat iman saja urusan perjudian loh kadang-kadang. Merasa malu pun juga berubah. Contohnya kuat iman ini zaman dulu kan ada zaman apa? SD, SB ya, zaman dulu tuh angka ini. Suatu ketika datang kepada, enggak tahu orang gila. Memang banyak orang-orang kan datang orang gila tanya nomor, katanya orang gila kasih 89. Kasih 89, akhirnya datang ke tempat nomor 89 apa 98? 89, 98 8, ngasihnya 89, cuman dia lupa. Akhirnya ngasih 98, keluar. Waduh, gak bener, dasar kamu kurang kuat iman sih. Lu kan, iman katanya. Iman urusan judi, ini bahasa kita ini gampang rusak ini. Kuat iman urusan perjudian. Jadi, haya pun rasa malu pun sering berubah. Sehingga dengan haya minal iman, haya minal iman. Yang malu termasuk bagian dari iman adalah malu melakukan kemaksiatan. malu berdakwah, malu menyampaikan kebenaran, oh bukan iman. Itu adalah kemunduran, itu bukan malu. Dalam bahasa dakwah yang kami sampaikan, tawadhu yang tidak pada tempatnya. Anak muda pulang dari pesantren, suruh ngajar di pondok, suruh ngajar di masjid-masjid, katanya, aduh malu saya. Malu, kenapa? Enggak pantas seperti saya. Kayaknya si tawadhu masih ada kiai sepuh. Loh, terus? Kalau ada kiai sepuh enggak boleh ngajar kamu. Iya. Nah, ini tawadhu yang tidak pada tempatnya, enggak maju-maju itu nanti. Tinggal izin kiai sepuh lalu ngisi pengajian kan beres. Kan doain kiai sepuh mati kan enggak boleh. Kan kurang ajar diam-diam nanti kapan matinya kiai sepuh nih. Ini malu yang salah juga itu. Kita doakan semua ke kiai sepuh panjang umur. Tinggal kita kiai, mohon maaf saya membantu gimana? Saya ngajar kecil-kecil di pojok masjid boleh. Ini malu itu sering berubah. Ini yang rasa malu di sini adalah bagaimana kita merasa dilihat oleh Allah sehingga kita tidak melakukan kehinaan, menjadikan melakukan sesuatu yang menjadi Allah murka. Kemudian malu yang ketiga adalah malu kepada dirimu sendiri. Kalau orang sudah tidak, oh ini luar biasa pangkat tinggi. Kalau sudah tidak malu kepada dirinya sendiri tanpa dia sadar, dia telah merendahkan dirinya. Anda pun akan merasa terhina dengan santri atau orang dekat dengan Anda di saat melakukan pelanggaran kepada Anda di depan Anda. Wah, kurang, tidak malu lagi. Paling tidak akan nutup-nutupi ya. Melakukan pelanggaran terang-terangan di depan Anda. Jadi mungkin ada orang-orang ya, Anda melakukan maksiat depan dia, sungkan. Ini agak sungkan. Ini blas enggak sungkan. Loh, kenapa kok sama sekali enggak sungkan? Rendah dia tingkatnya, ya enggak? Yang ini, oh alim-alim. Saya sungkan. Ini agak derajat, agak sungkan. Yang ini, rendah dia. Ngapain sungkan-sungkan? Berarti kalau engkau tidak malu dengan dirimu sendiri, berarti engkau telah meletakkan dirimu di tempat yang paling rendah. Kamu tidak sungkan lagi dengan dirimu sendiri. Nah, ini kan, ini makna haya malu. Dengan dirinya sendiri udah gak malu, sudah berarti memang diriku rendah kok, ngapain saya malu dengan diriku sendiri. Makanya dia dengan kehinaan sudah sama, maka dia tidak perlu lagi berpikir tentang apakah ini kemuliaan atau bukan. Karena dia sudah hina, makanya orang yang sudah tidak malu di derajat kehinaan yang luar biasa. Dia akan melakukan apa saja, tidak ada yang menghalangi. Takut kepada Allah, malu kepada Allah juga enggak, malu kepada manusia enggak, malu dengan dirinya juga enggak, terus mau ngapain. Makanya melakukan keharuan baginya sangat mudah. Ini rasa malu. Jadi ingat, malu yang sesungguhnya adalah malu melakukan keharaman. Karena Allah Maha tahu. Melalui mata kita. Wong pakai kerudung soleha cantik malu. Malu, dibilang norak kampungan. Menjadi melakukan kebaikan malu. Nah, tidak boleh malu melakukan kebaikan. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja insyaAllah pembahasan masalah malu. Semoga Allah memberikan kepada kita rasa malu yang tinggi. Dan memang dikatakan bahwa ahli iman itu yang sesungguhnya ini susah melakukan kehinaan. Kalaupun melakukan kemaksiatan dalam keadaan lalai, dia mudah untuk kembali dan bertobat. Gak ada keinginan untuk membangkang Allah itu. Kepleset tobat. Karena begini loh ya, kalau kita melakukan kemaksiatan itu ada dua pilihan bagimu. Yang pertama, kamu melakukan dosa dengan matamu ngintip yang haram, atau kau kunci kamarmu untuk buka yang tidak baik di internet, atau apa saja, lihat. Pilihannya ada dua. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Pilihannya ada dua. Yang pertama adalah kamu mengatakan Allah tidak melihat. Makanya kamu bebas melakukannya. Kalau Anda mengatakan Allah tidak melihat sehingga Anda bebas melakukannya, maka Anda keluar dari wilayah iman. Syirik kafir langsung saat itu. Kenapa? Meyakini Allah tidak melihat. Tinggal satu pilihannya. Anda meyakini Allah melihat. Nah ini. Lah kalau Anda meyakini Allah melihat, lah kalau Anda masih melakukan berarti apa? Super kurang ajar. Kita ini Allah melihat. Di negeri-negeri yang tidak ada iman, negeri kafir itu lihat, mereka masih takut dengan kontrol ya. Mereka tidak mau mencuri karena ada CCTV yang nongol kelihatan kamera begitu. Biarpun itu kamera mati lumayan menakut-nakuti. Sementara Allah zat yang maha melihat, kenapa kita tidak takut kepada Allah? Ada CCTV ini, mengambil, wah kelihatan nanti, ada CCTV. Gak bisa ngapa-ngapain, bahkan hanya dikasih, mohon maaf para hadirin semuanya, tempat ini dilengkapi dengan CCTV di segala penjuru, biarpun bohong, itu udah mikir. CCTV. Berarti kita lebih takut dengan CCTV daripada kepada Allah. Kalau Allah pasti melihat, biarpun kita sembunyi, masih tidak tidak akan ada yang tertutupi, tidak akan ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadirkan kesadaran terus bahwasanya amal lihat kita ini inilah rasa malu yang sesungguhnya. Dan rasa malu dikatakan segala kebaikan, bahkan dalam makom arkanuddin itu ada makom Islam, makom iman, ada makom ihsan nanti. Makom ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi makom kita itu dilihat oleh Allah, merasa sadar kalau kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu benteng. Jadi menjadi kalau kita lihat Allah malu, saya tidak mungkin melakukan. Kalau sudah kelihatan bagaimana? Saya melakukan maksiatan, lalai, lupa manusia, lupa. Karena kita terpesona dengan sesuatu kemaksiatan, lalu kita lupa, tergoda. Tapi setelah itu sadar, dan dia menangis. Allah Maha Pengampun kok. Yang jadi masalah adalah, itu loh orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Ya Allah, aku tahu kau melihatku, tapi ini loh aku melakukan. Hina itu. Tapi kalau kebleset, Allah menyeru. Ah, banyak hamba kebleset. Kebleset, ayo. Maka jangan sombong dengan dosa. Maka pengampunan itu sangat mudah, kecuali bagi orang yang sombong nanti. Dan sombong ini lihat, penyakit di dalam hatinya. Dan kesombongan di dalam hati kita ini menjadikan orang gak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa malu. Sombong kepada Allah, suruh tobat gak mau. Suruh tobat gak mau. Suruh nyadari kesalahan gak mau. Dan hinalah manusia itu. Sehingga betul dikatakan, rasa malu jika ada pada dirimu, khususnya para wanita, jika punya rasa malu tinggi, lihat. Maka ketahuilah kebaikan, segala kebaikan ada pada Anda. Kemarin kita bicara dengan anak-anak putri kita, budara ya malu, jangan biasa mengangkat suara. Fala takhdu'na bil qawli fa yatma'alladhi fi qalbihi maradun. Kalau ngomong kepada orang laki-laki, jangan ganjen-ganjen deh, jangan ngedesah-desah, jangan kemenyek-kemenyek itu. Bahkan ini, kalau kemenyek tahu ya, kemenyek itu bahasa istimewa, bahasa Jepang itu. Nggak paham, orang Jawa Timur yang ngerti itu ya. Jadi kalau bicara ya jangan, tapi dengan suamimu super kemenyek boleh. Super ganjen boleh dengan suami, dengan orang lain ngomong ya Masya Allah. Ini gak boleh, menjadi haram kita mendengarnya. Biarpun semula mendengar suara perempuan, madhab kita Imam Syafi'i bukan aurat. Di saat suara wajar, tapi kalau sudah suaminya didesah-desahkan, diganjen-ganjenin, gak boleh dengar kita. Gak boleh. Dan kita ingin tanamkan anak kita punya rasa malu. Jangan biasa mengangkat suara di depan kaum pria, kemudian juga kalau pengen mengukur kemuliaanmu, wahai anak-anak putriku, teman, dan ibu apa wanita, bu, ibunda, ibunda dan saudara-saudara, kalau Anda sudah betul-betul merasa risih di saat dipandang oleh kaum pria, maka rasa malu ada pada Anda. Anda risih kalau ada orang melihat, ngapain dia melihat saya? Pengen lempar pakai sepatu. Biarpun tidak dilempar beneran, pokoknya Anda risih sedih. Tapi na'udzubillah, katanya rajin ngaji, solehah, tahajutan. Kalau lewat laki-laki pasti dibasah-basahin bibirnya kek, atau minyaknya langsung diambil, macem-macem, ya rendah itu perempuan, tidak ada nilainya itu, rendah. Perempuan harus punya wibawa, malu, punya rasa malu, dilihat aku laki-laki, oh, ngapain dia merhatikan saja. Dan sangat berbeda pendidikan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dan berdedikan kafir. Berdedikan kafir pamer tuh. Tonjolin tuh auratmu tuh, tampakin tuh biar terpesona, biar semua mengagumi kamu. Kamu begini. Hingga hanya untuk dinikmati oleh semua orang karena memang bukan enggak ada privasi, enggak ada yang istimewa lagi. Sehingga siapapun boleh melihatnya. Ya, bersentuhan boleh ya. Sementara orang yang sesuatu yang mulia pun akan dijaga. Sebenarnya menjaga ini adalah tradisi atau kesadaran semua orang. Dikisahkan bahwa ratu di negeri kafir sana, ratu apa gitu di Inggris atau apa itu. Itu enggak mudah salaman sama orang, karena apa? Harus terjaga dong, masa semua orang disalamin, ya kan? Apakah boleh semua orang salaman? Ya enggak boleh, karena apa? Terjaga dia. Ratu. Kalau wanita muslimah lebih dari ratu. Jangankan kok bersentuhan, lihat saja jangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, lebih mulia ada daripada seorang ratu. Tapi keinginan untuk menjaga ini selalu ada dalam fitrahnya manusia beriman, kecuali memang runtuh imannya, apalagi runtuh imannya sudah tidak pernah menjaga dirinya, enggak punya rasa malu lagi. Jadi kalangan ratu-ratu kafir pun dijaga, enggak boleh dilihat siapapun, ini hanya khusus, oh dijaga. Bagaimana kita sebagai orang yang kenal Nabi Muhammad, seorang muslimah, kenapa harus dipamerkan tonjolan tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya, kecantikannya? Kecantikanmu hanya untuk suamimu. Kecantikanmu yang bukan untuk diobral di pinggir jalan. Maka budaya rasa malu. Sampai saya guyonan seorang wanita ini, kalau tiba-tiba ada laki-laki yang iseng di jalan itu, nyapa-nyapa di jalan itu, ambil sepatumu, Loh, Buya kok ngajari begitu? Enggak. Biar kamu semakin wibawa. Nanti laki-laki jadi mulia semuanya. Wanita mulia mah istimewa, tidak boleh diganggu. Tidak boleh dihindarkan. Tidak boleh direndahkan. Karena permasalahan adalah musuh-musuh Allah ini yang harus difahami oleh para ulama, apa para kaum muslimin. Musuh-musuh Allah kalau menghancurkan kaum muslimin dengan senjata, mereka tidak akan mampu. Dari masa ke masa mereka harus hengkang di saat bercokol di bumi pertiwi selama 350 tahun dengan segala kekuatan dan kekayaan kita pun diambil, artinya kita seolah-olah tidak punya kekuatan, tapi kekuatan iman. Mereka menjadi hengkang meninggalkan negeri kita. Akan tapi mereka sekarang sudah berpikir, dan itu ditulis oleh para ulama-ulama besar, termasuk diingat oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dan lainnya. Mereka tidak mampu dengan senjata, maka cara yang paling jitu adalah merusak wanita kita, dijadikan wanita kita seperti mereka, tidak punya rasa malu, maka mereka akan hancur sendiri di dalamnya. Na'udzubillah. Ini wanita kita, tolong dijaga. Anda punya anak putri, tanggung jawab di hadapan Allah. Anda punya istri, tanggung jawab di hadapan Allah. Musuh-musuh Allah akan menghancurkan umat Islam adalah dengan wanitanya. Sehingga wanitanya mengikuti gaya hidup mereka, pamer kecantikan, sampai wanitanya adalah wanita rendah yang nilainya hanya materi saja. Tapi dalam Islam nilainya bukan materi, nilainya adalah kemuliaan, pengagungan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai dengan uang. Kalau negeri kafir, seorang wanita ada nilainya jika dia punya kecantikan atau punya duit. Sudah enggak cantik enggak punya duit, sampah. Tapi dalam Islam tidak. Tetap dimuliakan kalau dia seorang ibu, anaknya harus menghormati dan berbakti kepadanya. Seorang suami berbuat zalim dihukum oleh Allah. Kan enak, yang hukum bukan main-main, bukan sekedar pak polisi saja. Allah akan menghukum nanti. Karena begitu pentingnya menghormati seorang wanita dan menghargai seorang wanita. Maka ruki dan ruki dan ruki, hai Anda wanita muslimah, Anda mengikuti cara hidupnya orang kafir. Anda ruki, berarti Anda tidak bisa menghargai diri Anda sendiri, Anda merendahkan diri Anda sendiri, maka ketahuilah Anda akan ruki di dunia dan di akhirat. Maka berpeganglah dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan dirimu. Engkau adalah mulia, dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia Allah. Nabi mulia mengajari kemuliaan, para ulama pun mendidik kemuliaan, maka sadar semuanya ini demi dirimu wahai wanita. Anda harus mulia. Wallahu a'lam bissawab. Ya, baik, syukur katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rasa malu terhadap kehinaan dan dosa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jemaah untuk bertanya. Jemaah bapak-bapak satu orang penanya dan jemaah ibu-ibu satu orang penanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Buya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Selalu mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buya yang saya hormati, jemaah yang berbahagia. Mengenai jual beli jabatan Buya dengan imbalan materi atau uang. Sehingga pemimpin yang bersangkutan itu mengangkat dalam posisi tertentu tidak melihat dia itu pendidikannya, tidak melihat dia sebagai senioritas, padahal yang diangkat itu orang yang masih junior, pendidikannya juga asal-asalan Buya. Sehingga masih banyak sebenarnya yang punya potensi. Akhirnya pemimpin yang bersangkutan itu bagaimana caranya untuk mengembalikan uang itu tadi. Kan ini sangat-sangat riskan begitu Buya. Seperti banyak kejadian di negara ini yang ketangkap tangan seperti Bupati Klaten, itu contoh saja Ibu ya, contoh yang sekian persen lebih kecil lah begitu di negara ini. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana pemimpin yang menjual belikan jabatan dengan materi tidak melihat dia itu pendidikannya dari mana, tidak melalui seleksi begitu ya,

Apalagi Anda ada di masyarakat Sunda, paling mudah. Kini itu orang sudah paham kok. Enggak usah repot. Set, ini makan mudah. Alhamdulillah orang Sunda. Anda Sunda itu kalau salaman gini tak sudah ngerti ini. Oh, berarti enggak usah pakai begini ya. Ini. Cuman kadang berlebihan lagi dengan laki gini juga. Masalahnya laki mau gini. Oh, gini ini. Kalau salaman laki dengan laki salaman yang benar, lebih kuat, lebih serius. Baik. Jadi, akan tapi untuk menilai orang lain tidak boleh kita menilai dengan kerendahan. Misalnya, wah Ustadz gombal, jadi Ustadz masih salaman. Loh, kita kenapa ngerendahin orang? Mungkin dia di saat bersalaman juga termasuk orang yang menyesal, kita tidak tahu. Sebab kadang orang mengsusah kebiasaan di kampung. Akan tapi harus kita berusaha untuk merubah perlahan demi perlahan. Tahun ini satu kurangi, saya kurangi deh. Perlahan, mungkin bertahun, sampai 5 tahun mungkin selesai. Tapi harus. Ada target kita. Pokoknya nanti pada suatu ketika aku akan terbebas dari bersalaman. Itu ada target, cuman melalui proses dong, proses perlahan demi perlahan saya ngaji. Jadi kita bisa loh, kalau nanti di sana pas sepupu saya ini pasti saya salaman, mending saya duduk agak jauh sendiri. Gimana baik sehat dulu ya, begitu yang gerapa ya, yang supel itu. Oh, masya Allah sehat sehat. Nah itu, jadi jangan suf alim apa itu, nggak usah, biasa saja. Tapi berhasil sampai tujuan itu istimewa, hebat. Untuk diri Anda sendiri Anda harus memulai untuk menghindari daripada hal yang demikian itu. Tapi menilai orang lain jangan mudah. Menilai orang dengan nilai negatif jangan. Ketahuilah, tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Dan kita tidak ngerti apa yang ada di dalam hatinya, Kak. Mungkin orang yang selalu menyesal. Apalagi kadang sudah mulai kurang ajar dia kepada kiai. Ha, kiai apaan tuh masih salaman? Sudah mulai bermacam-macam kiai pun sudah diantemin semuanya. Karena biasa merendahkan orang kita. Kita tidak tahu istighfarnya kiai banyak, dan mungkin beliau juga menyesal di malam hari, kita tidak ngerti, dan mungkin banyak alasan. Akan tapi lihat, kesalahan secara lahir tetap kita anggap sebagai kesalahan, tidak boleh kita lakukan, iya. Tapi menilai orang lain, tidak ada yang sempurna. Ada orang benar di sini, enggak benar sisi ini. Enggak benar ini, sisi ini. Dia rajin sholat, mungkin sholat apa, dia rajin puasa, tapi sholatnya kurang khusyuk. Dia sholatnya khusyuk, tapi kalau puasa matanya lihat sana sini. Dia ada kurang, manusia. Tapi ingat, kita lihat, untuk diri kita sendiri, Anda harus memulai dari diri Anda sendiri. Nah, tanpa harus menuntut orang lain untuk melakukan yang itu, akan tapi menghimbau, memerintahkan, mengajak, ya. Kalau itu adalah di bawah wilayah kita. Termasuk dalam media macam ini adalah kita menyampaikan siapa yang mendengar. Dan ketahuilah, hati yang lembut, hati yang dipilih oleh Allah akan mudah untuk menerima. Dan kemudian kami sampaikan, jangan Anda sombong. Mungkin Anda termasuk orang yang biasa salaman. Yang penting jangan sombong dengan kebenaran. Allah akan berikan pertolongan kepada Anda. Problem besar adalah sombong dengan kebenaran. Repot. Wah, ini. Tapi ingat di sisi lain, jangan sekali-kali merendahkan seorang mukmin yang masih seperti itu. Misalnya bersalaman. Jangan gara-gara itu saja Anda rendahkan. Na'udzubillah. Tidak. Kita tidak boleh merendahkan. Subhanallah, ada dosa yang luar biasa lagi adalah dosa di dalam hati. Di dalam hati. Nah, tapi jangan tertipu lagi, laki-laki ngurusi hati orang, ngurusi jasad saja enggak boleh, yang kelihatan kok. Ngurusi hati kadang-kadang sombongnya. Tahu orang sombong hebat benar kalau lihat hatinya orang. Ini memang roh penyakit luar biasa. Yang lahir saja kita harus jaga, enggak boleh kita mencaci, mengecek dan merendahkan, apalagi urusan batin. Sudahlah. Mulailah dari dirimu sendiri, bermenahlah melakukan kebaikan, kemudian setelah itu jangan Anda mudah untuk menilai orang lain atau merendahkan orang lain, akan tapi mengajak ia, menghimbau ia, menyampaikan kebenaran ia. Tapi yang paling penting kita belajar antah untuk diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian merambat kepada sanak kerabat kita, kita mulai terlebih dahulu, nanti akan berkembang nanti. Hilangkan budaya merendahkan orang lain. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ada yang meninggal, haji siapa ini, haji. Dan juga beberapa ada yang telepon, ini banyak yang meninggal dunia, kita sebut namanya. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau semuanya. Dan semoga pahala yang ada di sini semuanya nyampe kepada beliau. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Himbo sehabis dari sini untuk bisa ke Buyut langsung, masih ngejar 1 jam perjalanan, boleh bareng dengan kami atau boleh langsung ambil jalan sendiri sini, pokoknya nyampe ketemu di sana insyaallah ke Buyut. Nanti Syekh Darwis beliau juga akan nyampaikan di sana, di Buyut Gunung Jati Al-Bahjah 2. kemudian Majelis Muslimah Kuningan Sabtu 1 Jumadil Awal, kemudian 29 Januari habis asar, itu khusus ibu-ibu. Kemudian jangan lupa untuk bergabung dengan BMT untuk kita besarkan program dakwah kita melalui dunia lembaga keuangan. Kemudian juga jangan lupa untuk bisa bergabung dalam kepanitiaan menjadi penyelenggara dakwah, menjadi penyelenggara dakwah untuk bisa bergabung untuk membantu. Intinya adalah ikatan hati yang selalu kami ingatkan, biarpun hanya 1.000-2.000 per bulan nanti akan didatangi. Biarpun Anda hidup di tengah hutan akan dicari nanti, maksudnya akan datangi. Jadi Anda enggak usah pusing gimana cara mengirimkan uangnya, nanti akan kita kirim tim untuk datang ke sana. Kalau Anda mengirim, alhamdulillah. Sebab yang paling penting dan yang paling inti adalah bagaimana Anda punya rutin sambung hati, biarpun 1.000, 2.000, 3.000. Nah ini yang paling ringan sengaja Buya hadirkan agar Anda sambung dengan majelis ini, sehingga Anda menjadi penyelenggara dakwah ini, sehingga semua pahala yang ada di sini bisa nyampe kepada Anda semuanya. Jangan ada yang tertinggal, satu pun jangan ada yang tertinggal. Ya, pokoknya kami mohon nanti daftar di sana dan daftar sini. Ini penting maknanya. Kami ingin ada ikatan hati. Adapun yang sudah biasa sedekah besar-besar tetap berjalan, atau sedekah sembunyi di keropak ini tetap itu berjalan. Ini bab judul baru ini. Ini bab baru. Ini kelebihan. Anda, Buya, saya sudah biasa di kota itu ngasih berapa juta ini. Ini bab lain. Ini bab baru lagi yang kita buka. Agar ada sinambungan nanti akan didatangi di rumah Anda oleh para santri. Maka ini menjadi sebab kita semakin dekat nanti, dekat di dunia dan dekat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumridna. Wakrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada penerus-penerus kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, budaya zaman sekarang, godaan mengerikan. Dengan majunya teknologi, ya Allah, kadang itu menjadi sebab kami jarang dekat dengan para ulama. Maka kami mohon, jaga kami, jaga anak-anak kami, rindukan mereka kepada ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan kami semakin cinta kepada mereka, dan jadikan hati kami selalu menikmati di saat kami duduk dengan mereka, ya Allah. Dan kumpulkan kami dengan mereka di dunia dan juga di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami rasa malu yang sesungguhnya, rasa malu seperti yang diinginkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga kami akan selalu malu melakukan kemaksiatan, ya Allah. Kami akan selalu melakukan kemungkaran, ya Allah. Kami akan selalu malu melakukan dosa, ya Allah. Berikan kepada kami rasa malu kepadamu, rasa malu kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan rasa malu kepada sesama kami, dan rasa malu kepada diri kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, malu yang sesungguhnya, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ampuni dosa kami, ya Allah. Sungguh alangkah malunya kami, ya Allah, di saat menghadapmu dengan dosa-dosa, ya Allah. Ampuni, tutup dosa kami di dunia, ya Allah, sebelum Kau cabut nyawa kami, ya Allah. Jangan sampai kau tampakkan dosa-dosa kami nanti di padang mahsyar. Kami ingin di padang mahsyar tanpa membawa beban dosa itu, ya Allah. Kami ingin di padang mahsyar tanpa membawa kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, di padang mahsyar, ya Allah, tanpa membawa dosa, ya Allah. Berat perjalanan di padang mahsyar kalau harus membawa dosa. Kami ingin meluncur seperti kilat bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ampuni dosa kami. Jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, ya Allah. Sungguh Kau tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Kami yang selalu banyak dosa. Sesaat kami melakukan keharaman dengan lidah kami, sesaat kami melakukan keharaman dengan mata kami, ya Allah. Seolah-olah kami tidak meyakini Kau melihat kami, padahal kami juga yakin Kau melihat kami. Akan tapi begitulah kelemahan kami, ya Allah. Bahkan kami sering melakukan satu dosa yang kami sadar dan tahu kalau itu dosa, tapi kami masih sering melakukannya. Maka kami mohon, hentikan kami dari dosa itu, ya Allah. Hentikan kami dari keharaman itu, ya Allah. Engkau Maha tahu keadaan kami, ya Allah, ampuni. Dan kami mohon, ya Allah, tutup aib kami dari mata hamba-hambamu, ya Allah. Dan tutup aib hamba-hambamu dari mata kami. Dan buka aib kami kami di mata kami agar kami mudah untuk taubat kepadamu. Dan ampuni kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Semua yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan, keikhlasan. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga dan anak keturunan mereka. Engkau sungguh Maha Tahu, ya Allah. Engkau sungguh Maha Tahu dan sesuai janjimu Engkau akan berikan kebaikan kepada mereka. Dan Engkau sungguh tidak pernah ingkar janji. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Hamba yang saling mencintai karenamu. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, permusuhan. Dan jauhkan kami dari prasangka buruk. Dan jauhkan kami dari menggunjing sesama kami. Dan kami mohon jaga iman kami, jaga akidah kami, jaga akhlak kami, ya Allah. Kami mohon yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, beri, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka, dan mudahkan mereka, ya Allah, untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah, dalam kemuliaan. Berikan kepada kami husnul khatimah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Allah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jemaah sekalian, para pemirsa dan para pendengar setia radioku dimanapun Anda berada. Demikianlah majlis kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan Allah kifadal majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya barang bekas? TV bekas? Mesin cuci bekas? Kipas angin bekas? Kulkas bekas?